bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Subhanallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dijaga dari segala maksiat dan dosa, masih sempat-sempatnya beristighfar setiap hari sebanyak 70 kali, bahkan lebih. Sementara kita sebagai hambanya yang tidak ada jaminan penjagaan dari maksiat dan dosa, enggan untuk membaca istighfar, berat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau juga berulang kali berkata, "Laqad kana amanani fil ardi min adzabilillah, dzahabal awwal wa baqiyat tsani." Sungguh dahulu terdapat dua perkara yang menjadi penjamin kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya sekarang yang satu telah hilang, tinggallah yang satu. Apa itu yang hilang? Beliau kemudian menjelaskan bahwa yang hilang itu adalah fahwa kaunur rasul sallallahu alaihi wasallam fina. Jaminan aman dari azab Allah yang pertama, dan itu sudah hilang, adalah adanya Rasulullah di tengah-tengah kita. Bukankah Rasul telah tidak ada di antara kita? Bukankah Rasul telah diangkat oleh Allah untuk menghadapnya? Maka azab Allah bisa saja turun untuk menimpa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, hendaknya kita semua mengingat bahwa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terjadi di akhirat nanti, tapi juga di dunia, dan itu mungkin saja kalau Allah murka. Mengingat banyaknya kemungkaran-kemungkaran, banyak bermunculan nabi-nabi palsu, gerakan-gerakan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, gerakan LGBT, pergaulan bebas dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan menurunkan azab sementara engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Jaminan yang pertama telah hilang dari kita. Maka yang tersisa adalah jaminan yang kedua. Lanjutan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azabnya selama umat ini beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan di tengah semakin banyaknya penyebab murkanya Allah, hal-hal yang dapat memancing turunnya azab dan di muka bumi ini, kita imbangi dengan banyaknya rahmat Allah, dan itu kita raih dengan membaca istighfar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab At-Tawwabin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, beliau menceritakan sebuah kisah tentang Bani Israel atau yang disebut dengan Israiliyat. Namun yang ini adalah Israiliyat yang boleh diceritakan, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis dan kaidah-kaidah syariat kita, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hadithu an Bani Israel wala haraj." Ceritakan apa yang datang dari Bani Israel dan itu tidak apa-apa. Hal ini berlaku bagi Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Diceritakan dalam kitab tersebut bahwa di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadilah kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, sampai orang-orang susah, kesulitan untuk mencari air. Saat itulah kemudian Bani Israel datang. Mereka berbondong-bondong menghadap Nabi Musa alaihissalam. Beliau Nabi Musa bergelar Kalimullah, seorang manusia yang bisa berkomunikasi dan bercakap-cakap langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, "Wahai Kalimullah Musa, mintakan kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan kepada kami." Maka keluarlah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel yang jumlahnya 70 ribu saat itu. Mereka keluar ke sebuah tempat terbuka, padang yang luas, bersama-sama munajat kepada Allah, bersama-sama berdoa. Akan tetapi lama berdoa, tidak ada tanda-tanda akan turunnya hujan. Langit semakin cerah, matahari semakin panas. Maka saat itulah Nabi Musa mulai bertanya-tanya, yang akhirnya kemudian beliau bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, kenapa engkau tidak mengabulkan doa kami? Ya Allah, mengapa engkau tidak menurunkan hujan sebagaimana permintaan kami?" Lalu Allah memberitahu Nabi Musa, "Wahai Musa," kata Allah, "aku enggan mengabulkan doa kalian. Aku enggan menurunkan hujan kepada kalian. Sebab di antara kalian ada seseorang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Dan dia tidak pernah bertaubat kepadaku. Aku tidak akan menurunkan hujan untuk kalian selama dia masih ada di antara kalian." Saat itulah, lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kita semua tidak diijabahi doa kita karena ada salah seorang di antara kita yang menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Dia adalah orang yang telah melakukan maksiat selama 40 tahun. Akan tetapi dia enggan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya perintahkan orang tersebut untuk berdiri sekarang juga dan segera meninggalkan tempat ini, supaya doa kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Saat itulah kemudian semua orang menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari siapakah orang yang akan berdiri, siapakah orang yang dimaksud tersebut. Tapi waktu berlalu, tidak ada seorang pun yang berdiri. Termasuk ada seseorang yang dia juga menoleh ke kanan dan ke kiri, dan tidak menemukan satu orang pun yang berdiri. Kemudian dia pun sadar, "Mungkin aku yang dimaksud ini. Mungkin aku yang dicari. Karena ternyata setelah saya hitung-hitung, sudah 40 tahun aku bermaksiat kepada Allah, dan aku tidak pernah bertaubat dari maksiat-maksiat tersebut." Saat itulah kemudian orang ini merasa menyesal dan malu. Dalam hati dia berkata, "Kalau saya tetap di sini, maka hujan tidak akan turun. Dan kalau saya berdiri meninggalkan tempat ini, maka orang-orang akan tahu aib dan kesalahan saya." Maka kemudian dia menutup mukanya dengan kedua tangannya, sambil menangis, meneteskan air mata, menyesal, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Astaghfirullah, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Maka saat itulah, belum selesai doa orang tersebut, langit berubah semakin gelap. Lalu disusul dengan hujan yang lebat. Semua orang merasa senang dan bersyukur. Akan tetapi Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau masih diliputi rasa heran dengan kejadian ini. Belum lagi orang yang dicari itu mengaku. Belum lagi orang yang dimaksud berdiri meninggalkan tempat. Ternyata Allah sudah menurunkan hujannya. Lalu beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa sebabnya engkau mengabulkan doa kami dan menurunkan hujan, sedangkan orang yang engkau maksud tadi masih berada di antara kami?" Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, aku menurunkan hujan kepada kalian sebab keridhaanku terhadap seseorang yang semula orang tersebut menjadi penyebab murkaku. sehingga aku tidak menurunkan hujan. Tapi sekarang, sebab dia telah bersungguh-sungguh menyesal dan bertobat kepadaku, aku berikan hujan kepada kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, boleh jadi kalau kita telah banyak berdoa, kita telah banyak berusaha, namun belum juga sampai kepada hasil yang diinginkan, itu mungkin artinya kita kurang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kurang membaca istighfar. Maka dari itu, mari kita memperbanyak baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang melakukan hal tersebut. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ فَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu annahu Allahu alladzi la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sayyidul khalaiqi wal bashar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وفرج عنا وانصرنا والمسلمين اللهم قنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر